السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقد قال تعالى في الكتاب فقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. حضرة المحترمين، para bapak, para ibu, santri-santrinipun Abah Romo Yai Jamaluddin Ahmad rahimakumullah. Menjelang maghrib tadi, dalam ditelepon kalian Ibu Nyai, diutus mbadali Abah. Karanten kesehatan beliau kurang memungkinkan untuk rawuh di hadapan para bapak, para ibu. Sebenarnya 10 surah niku biasanya malam niki, tapi karena Abah punya rutinan malam Selasa, maka 10 surahnya diundur besok. Artinya beliau sudah mempersiapkan diri baik secara materi maupun fisik untuk bisa hadir pada malam Selasa niki. Tapi ternyata Allah menghendaki beliau untuk istirahat, dan Allah menguji kulo untuk betul-betul bisa sami'na wa ato'na kepada beliau. Kulo atas nama keluarga ngemis pada bapak, pada ibu semua, mohon terus didoakan semoga Abah diparingi umur panjang ingkang barokah. Mugi-mugi Abah diparingi sehat wal afiah, karena kita betul-betul butuh pada bimbingan beliau, kita butuh pada contoh-contoh yang beliau terapkan dalam kehidupan beliau. Hadirin ingkang sangat kula muliakan, kulo diutus untuk menyampaikan salah satunya tentang Asyura. Mangke dalam sampai akan pada terakhir pertemuan, biar ingatannya tetap ingat. Pada malam ini kulo mencoba mengambil satu hikmah dalam kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah ini pun pendek dan betul-betul bahasanya sangat indah. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh, In aradta ayyakuna laka izzun la yafna, fala yasta'izzanna bi'izzin yafna. In aradta, jikalau kamu menghendaki, ayyakuna yento ono laka kedue siro, opo izzun kemuliaan, la yafna kang ora sirna. Fala yasta'izzanna mungko oco nyuprih kemuliaan temen sopo siro, bi'izzin kelawan kemuliaan, yafna kang sirna. Bahasa sederhananya, jikalau engkau menginginkan kemuliaan yang tidak sirna, jikalau engkau menginginkan kemuliaan yang tidak punah, jikalau engkau menginginkan kemuliaan yang kekal abadi tidak rusak, maka jangan sekali-kali engkau mencari kemuliaan itu pada kemuliaan yang sirna. Jangan sekali-kali engkau membanggakan kemuliaan yang sirna. Artosipun mulia menurut pandangan Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu wonten kalih. Wonten izzun yafna, wonten izzun la yafna. Seringkali dalam kehidupan nyata ini orang lebih mengejar kemuliaan yang sirna, melupakan kemuliaan yang tidak sirna. Ada juga orang yang mengejar kemuliaan yang tidak sirna, tapi dicari melalui kemuliaan yang sirna. Pencarian yang seperti itu adalah pencarian yang terbujuk, terpedaya. Karena tidak mungkin mencari kemuliaan yang hakiki itu dengan membanggakan kemuliaan yang sirna. Kemuliaan yang tidak rusak, kemuliaan yang tidak sirna, itu dalam syarahnya hanya kemuliaan bersandar diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bersandar pada jabatan, tidak bersandar pada kekayaan, tidak bersandar pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Apakah mereka mencari kemuliaan? Ayabtaghuna 'indahumul 'izzata. Apakah mereka mencari kekuatan, kemuliaan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kemuliaan, kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah mentakdir kita bisa nututi pada Muharram, pada tahun baru Hijriah. Sebenarnya tahun baru Hijriah ini kalendernya dibentuk pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Beliau menjadikan hijrah Nabi sebagai patokan, sebagai dasar dimulainya tahun Hijriah. Sekarang kita sudah berada pada 1433 Hijriah. Berarti hijrah Nabi sudah 14 abad yang lampau. Betapa hebat apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan mungkin pada pertemuan yang sangat mulia ini, kita paling pas apabila kita mengingat satu pesan Sayyidina Umar, hasibu qabla antuha sabu. Manusia yang baik adalah manusia yang selalu mengkoreksi dirinya sendiri. Sebab pada zaman akhir, poro bapak, poro ibu, orang-orang itu lebih senang, lebih gemar mengkoreksi orang lain dibandingkan mengkoreksi dirinya sendiri. Lebih senang menghisab orang lain dibandingkan menghisab diri sendiri. Kita jamaah hikam, santri ini pun Abah Jamal, seharusnya memulai untuk lebih baik melakukan muhasabah pada diri kita sendiri dibandingkan melakukan muhasabah pada orang lain. senada dengan apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar itu, sebenarnya Allah sudah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyapa kita dengan sapaan yang sangat indah. Wahai orang-orang yang telah saya anugerahi iman. Tidak semua orang loh diberi iman. Hanya beberapa orang saja yang diberi keimanan. Karena kamu telah saya titipi keimanan dalam hati kamu, maka engkau harus melakukan satu, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Seyogyanya pribadi seseorang itu melakukan penglihatan, melakukan penelitian, melakukan koreksi terhadap apa-apa yang telah terjadi, terhadap apa-apa yang telah dilaluinya sebagai bahan bekal untuk hari esoknya. Karenanya manusia niku wonten manusia yang beruntung, wonten manusia yang merugi, wonten manusia yang celaka. Manusia yang tahun 14-33-nya lebih baik dibandingkan 14-32-nya, inilah manusia-manusia yang beruntung. Fahuwa minan najihin, orang-orang yang beruntung. Tapi manusia yang tahun 14-33-nya saat ini, sama saja dengan 14-32, maka manusia itu disebut minal khosirin, termasuk kelompok-kelompok yang rugi. Kenapa dikatakan rugi? Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah ilmunya, tapi prestasi ibadah pada Allahnya tidak ada penambahan. Niku namini rugi. Manusia yang sangat jelek, na'udzubillah wal'iyadzubillah, adalah manusia yang tidak mampu mempertahankan keberhasilannya, ketakwaannya kepada Allah. Hari ininya, tahun 14-33-nya lebih jelek dibandingkan 14-32-nya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga 14-33 ini lebih baik dibandingkan 14-32 yang kemarin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari sejenak kita menengok ke belakang ketika Rasulullah diperintah oleh Allah untuk melakukan hijrah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang hijrah, bercerita tentang apa-apa yang terjadi dalam hijrah, mungkin tidak akan habis. Karena itu adalah sebuah sejarah yang sangat indah dalam sejarah Islam. Allah subhanahu wa ta'ala membagi umat Nabi Muhammad ini dalam 3 kelompok besar. Sebagaimana yang Allah tulis dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-8 dan 9 serta ke-10. Wonten kaum naminipun kaum muhajirin. Wonten setunggalipun namini kaum ansor. Dan yang terakhir adalah kaum yang datang setelah masa muhajirin dan ansor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shodiqun. Niki potret kaum muhajirin dalam Al-Quran. Kaum Ansar dalam Al-Quran ditulis pada ayat yang ke-9. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Kalau kaum muhajirin niki digelari oleh Allah sebagai kaum as-sadiqun, kalau kaum ansar digelari dengan ulaika humul muflihun. Para bapak, para ibu, terjemahipun, bagi orang fakir yang berhijrah. Jadi sifat kaum muhajirin ini adalah satu fuqara. Mereka orang-orang yang fakir yang berhijrah, alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka adalah orang-orang yang diusir dari kampung halaman, diusir dari harta mereka. Betapa hebat kaum muhajirin niki para bapak. Kenapa? Karena mereka lebih memilih izzun la yafna dibandingkan izzun yafna. Mereka sebenarnya adalah kaum yang diantaranya sudah mapan secara ekonomi di Mekah. Tapi kemapanan ekonomi mereka, rumah yang besar yang mereka miliki, harta yang mereka miliki, mereka tinggalkan begitu saja karena mereka paham bahwa harta itu izzun yafna. Sedangkan bersama Rasulullah mengikuti perintah Allah itu adalah izzun la yafna, kemuliaan yang tidak sirna. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa mereka keluar dari rumah mereka? Kenapa mereka meninggalkan kemapanan yang mereka miliki? Karena mereka satu, yabtaghuna fadlan minallahi waridwana. Mereka mencari ridho, mereka mencari fadl anugerah dari Allah, dan mereka mencari ridhonya Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan mereka juga menolong Rasulullah. Para hadirin ingkang sangat kula muliaaken, betapa besar pengorbanan yang dilakukan oleh kaum muhajirin. Tidak banyak yang ingin kula ceritakan pada pertemuan majelis yang mulia ini, tapi paling tidak mari kita melihat petikan sejarah sedikit saja. Begitu Rasulullah mendapatkan perintah untuk melakukan hijrah dari Mekah ke Yathrib ke Madinah, malam harinya Rasulullah dawuh pada Sayyidina Ali, "Dek, nanti malam saya akan hijrah bersama Abu Bakar. Tolong ya sampean di sini nunggoi rumah ini, tidur di tempat tidur saya." Betapa hebat dan betapa beraninya Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina Ali ditinggal di Mekah, tidak ikut bersama-sama dengan baginda Rasul? Karena Rasulullah punya beberapa tanggungan dengan orang-orang kafir Quraisy. Ali, nanti kalau saya sudah pergi, tolong barang ini berikan kepada bapak itu. Barang ini miliknya bapak itu, sampean kasih ya kepada mereka. Subhanallah, pelajaran yang sangat hebat yang diajarkan oleh baginda Rasul. Ketika kita hendak melakukan bepergian, apalagi pepergian yang membutuhkan waktu yang agak lama, maka hal-hal yang berhubungan, yang berkaitan dengan hablum minannas, itu seyogianya diselesaikan terlebih dahulu. Utang-utang itu seyogianya diselesaikan terlebih dahulu, karena tidak ada jaminan bisa pulang. Ini pelajaran yang sangat hebat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Begitu malam hari, setelah semua sudah ditoto oleh baginda Nabi, ini miliknya ini, ini miliknya ini, ini miliknya ini, akhirnya Kanjeng Nabi keluar. Sebelum keluar beliau membaca ayat yang sering kita waos hanya pada malam Jumat kadang-kadang. Waja'alna min baini pripun? Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa'awshaynahum fahum la yubsirun. Begitu Rasulullah membaca ayat ini, semua orang yang mengitari rumah Rasulullah niku tertidur. Jadi menurut kulo, kalau jadi kiai itu harus punya ilmu sirep. Kalau jadi tokoh masyarakat niku harus punya kelebihan ilmu, diantaranya adalah ilmu sirep. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang membaca Rasulullah, jenengan waos ping sewu, tambah terang orang-orang ini. Satu kali dibaca blek, orang niku langsung tidur. Para bapak, para ibu, hebat orang kafir niku. Rencananya sungguh licik. Rumah Rasulullah niku dikepung, tapi yang ngepung niku adalah utusan delegasi dari berbagai suku. Sejumlah suku yang ada di Mekah dan sekitarnya itu diminta untuk ngirim berandalannya. Sebab pikir mereka, kalau yang ngepung Nabi itu adalah satu suku, dan Nabi dibunuh oleh satu suku ini, maka suku baginda Rasul pasti akan menuntut balas dendam. Makanya kalau ini dikeroyok bareng-bareng suku Wakeh, maka siapa yang akan dibalas? Licik sekali mereka. Begitu ayat niku diwaos, semua orang niku tertidur. Dalam kitab niku diterangkan, tidurnya niku pules pol. Sudah pules tambah pol lagi. Seandainya bukan karena terik matahari yang panas, seandainya bukan karena pasir yang sudah panas, niscaya mereka tidak akan terbangun. Kata santri ngoten niku lho Pak, tidak dibangunkan oleh keamanan lho bablas. Kalau bukan karena pingin pipis pasti enggak bangun, bangun. Niku tidurnya pol-polan bapak-bapak. Sampai duhur niku dereng bangun. Niki namanya ilmu sirepnya kemanjuran. Dosisnya tinggi. Begitu mereka terbangun karena kepanasan, mereka langsung merangsak maju masuk ke kamar baginda Nabi. Begitu masuk, kata Sayyidina Ali, lapo si cak kok rame-rame masuk? Mana Muhammad? Mana Muhammad? Ketinggalan kereta sampean. Tadi malam beliau sudah keluar. Ngapain sampean tidur-tiduran di situ? Kok enggak tidur di rumahnya saja? Niki dialog kulo, niku dialog ala jombangan. Kemudian Sayyidina Ali bilang, ada yang bernama Fulan di sini? Ada, saya. Ini Nabi bilang miliknya kamu, ini dititipi. Ini miliknya ini, ini miliknya ini, ini miliknya ini. Ketika kafir Quraisy niku mengetahui betapa Nabi tidak ngemplang, betapa Nabi tidak lari dengan membawa harta orang, mereka meyakini sungguh hebat akhlak Muhammad ini. Tidak sama seperti akhlak umatnya yang ada di Indonesia itu, yang dengan enaknya pergi ke Singapura, ke Kuba dan lain sebagainya. Hebat sekali. Mereka sebenarnya mengetahui bahwa Rasulullah niku pribadi yang hebat. Kalau saja mereka mendapatkan hidayah, kalau saja kesombongan tidak menutupi hati mereka, niscaya mereka akan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niku sejarah kecil ketika Rasulullah keluar. Para bapak, para ibu, ketika Rasulullah hendak keluar memilih sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jalan yang dipilih oleh baginda Nabi itu tidak lazim. Kalau kita mau ke Surabaya, seharusnya kalau dari Tambak Beras, red, sambung terus Peterongan, Mojo Agung, Mojokerto, Krian, plus Surabaya. Tapi niku boten. Rasulullah niku mau ke Surabaya lewat Tuban terus ke Bojonegoro terus teng pundi niku nggih. Oh, tahu-tahu ke Surabaya. Coba kalau jenengan diajak Abah Jamal. Mas, ikut ke Telungagung. Nggih, Yai. Tiba-tiba Abah milih jalan ke Surabaya riyin. Kinten-kinten jenengan tanglet napa boten? Pasti senengan tadi. Lah Yai, katanya ke Telungagung, niki kok ke Surabaya. Sahabat Abu Bakar sama sekali tidak bertanya apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Kita kadang-kadang masuk thariqah masih mempertanyakan apa yang dilakukan oleh seorang mursyid. Kenapa mursyid harus begini? Apakah tidak ada jalan yang lebih pendek dibandingkan harus ke niku akhlaknya kurang api? Makanya dawuhipun Abah yang didawuhkan oleh Mbah Yai Jalil, Abah niku enggak berani bantah blas. Beliau pernah bercerita kepada anak-anaknya ketika beliau ditimbali Romo Yai Jalil, beliau bilang, "Pak Jamal, malam Minggu yang akan datang sampean ke sini ya, ngobrol-ngobrol lambek saya." Abah niku sebenarnya katanya apa? "Saya selaku seorang murid tidak boleh bertanya, apalagi menyela." Ya pasti saya harus datang. Tapi karena waktu itu Abah sudah punya janji ngaji di Banyuwangi, beliau matur kepada Romo Yai Jalil, "Ngapunten Yai, kulo malam Minggu niku gadah rutinan di gadah pengajian di Banyuwangi." Salah napa boten niki? Boten menurut kulo kali panjenengan. Tapi untuk urusan dunia thariqah niki katanya Abah gak elok, gak pantas. Akhirnya Romo Yajal, "Iya wis Pak Jamal, berangkat ilmu Telungagung masih lebih tinggi dibandingkan ilmu Banyuwangi." Tapi Abah berangkat dalam pengawasan Romo Yai Jalil. Betul kata Abah, di tengah jalan bannya meletus dan ketika ngaji serangan demi serangan datang. Hadirin rahimakumullah, betapa hebat contoh yang dilakukan oleh Abu Bakar. Beliau tidak bertanya, "Nabi kok lintang ngeriki? Seharusnya kan lintang ngeriku." Hadirin rahimakumullah, inilah yang harus kita pupuk sebagai seorang murid. Ingkang nomor kalih, begitu perjalanan niku sangat melelahkan. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi untuk mampir istirahat di Gua Sur. Akhirnya Mabi ngajak Abu Bakar untuk mampir di Gua Sur. Begitu mampir di Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar niku tanggap. "Sekedap ya Rasul, jenengan lenggah teng mriki riyin. Kula periksa bagaimana keadaan Gua Sur." Niki seharusnya yang dilakukan oleh seorang santri ketika nderek noyai. Jangan rebutan ceding dengan kiainya. Napa niku? Pas ziarah. Ziarah niku yainya dulu dipersiapkan cedingnya. Yai niki sampun siap barangkali jenengan. Mboten ya yainya antri. Kulo kan ngikuti sami kali jenengan. Abah antri berapa itu? Ya bagus, pemandangan yang sangat indah. Yainya ngantri pada santrinya. Habis itu enggak disiram lagi mungkin itu. Aduh. Hadirin rahimakumullah, Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam gua itu memastikan gua itu bersih, gua itu aman untuk istirahat baginda Nabi. Begitu beliau masuk, semua lubang yang ada di dalam gua itu beliau tutup. Kalajengking lubangnya, kalajengking ditutup, lubangnya ular ditutup, lubangnya tarantula ditutup, lubang-lubang pokoknya semua ditutup, memastikan agar Rasulullah bisa beristirahat dengan tenang. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah Gua Sur niku bersih, semua bolongan sudah ditutup, Sayyidina Abu Bakar, "Monggo ya Rasul, jenengan melebet." Akhirnya Rasulullah masuk. Begitu Rasulullah masuk, tidak lama di dalam gua niku Rasulullah sari, tertidur beliau karena saking capeknya, dan tidurnya niki ada di pahanya Abu Bakar. Betapa indah pemandangan ini. Dua kali Pak Rasulullah tidur di pahanya sahabat. Pertama di pahanya Sayyidina Ali. Pertama di pahanya Sayyidina Abu Bakar, yang kedua di pahanya Sayyidina Ali. Betapa dekat Kanjeng Nabi dengan sahabat. Waktu itu kalau Sayyidina Ali niku tidur setelah asar. begitu sareh teng kitab niku di pangkuannya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niki dereng sholat asar. Seharusnya Sayyidina Ali bilang, "Ngapunten ya Rasul, niki pun badhe telah sholat asar jenengan napa niku bangun dien. Mangke tilam malih mboten napa-napa." Sayyidina Ali niku, ya Allah, betapa mulia Sayyidina Ali. Beliau biarkan Rasulullah tidur di pangkuan beliau padahal matahari terus merangkak. Syariat niki nggih. Matahari menjelang tenggelam. Begitu tenggelam, menjelang tenggelam, Sayyidina Ali ini kan dijaga oleh Allah, dijaga oleh Rasulullah. Terbangunlah Rasulullah. "Ali, kamu kayaknya belum sholat asar ya?" "Nggih ya Rasul." Rasulullah dawuh, "Ya Allah, Ali adalah hambamu yang sangat mencintai kekasihmu. Tolong balikkan matahari itu." Akhirnya matahari ini ku atret, Pak. Satu kali ini matahari atret. Kalau matahari berhenti niku pada perang Khandaq niku pernah berhenti. Niki atret niki. Sehingga masuk waktu fadilah awal waktu sholat asar. Ini jenengan boten-boten. Kalau tidak mendengar ceritanya, apakah setelah atret niki majunya banter weng langsung tenggelam, boten diterangkan teng kitab niki. Yang kedua adalah ketika Kanjeng Nabi sare di pupunya Sayyidina Abu Bakar. Jangan bertanya apakah Sayyidina Abu Bakar tidak geringgingan. Oh pasti geringgingan, Pak. Manusia. Tapi Sayyidina Abu Bakar itu tidak goyang sedikit pun boten. Kalau goyang khawatir Kanjeng Nabi bangun. Katos manten nyar niku lho, Pak. Begitu sare di paha jenengan dilus-lus sambil dicari kutunya ngoten niku. Jenengan geringgingan pripun? Ditahan-tahan. Coba kalau anaknya sudah 5-6, sudah punya cucu, bapaknya tidur di pangkuan istrinya pripun? Toek-toek, itu lo bantal. Betapa mesra, betapa indah pemandangan yang terjadi di gua itu. Para hadirin ingkang sangat kula muliakan, ada kejadian menarik ketika Rasul ada di dalam gua. Begitu Rasulullah sedang nyenyak-nyenyaknya tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar, ada satu lubang ular yang lupa ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar. Keluarlah ular itu. Begitu ular itu keluar, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu mungkin gak bisa dilakukan oleh kulo kali panjenengan. Beliau langsung bergerak secara lefret. Lubang ular niku ditutup dengan tangan kanannya. Apa yang terjadi bapak-bapak kinten-kinten? Dipatuk. Abah kulo riin ketika kulo di Madura niku kan tidak ada listrik riin ketika kulo pagi-pagi, ketika kulo SD niku. Begitu sanawiyah niku pun mulai ada listrik. Niku biasa kulo berangkat ngaji dalam keadaan gelap. Makanya kalau di Jombang niku pas mati listrik kulo niku biasa. Nah, biasa bertahun-tahun saya sudah enggak ada listrik. Hadirin rahimakumullah, begitu ditutup, ular itu katanya abah kulo sebenarnya tidak akan mematuk kita, kecuali ular itu kita injak atau ular itu merasa terancam. Jadi kalau masih ada tempat berlari, ular itu pasti lari menjauh. Ya karena ditutup, niki namanya Abu Bakar nutup, ya langsung secara refleks ular niku matuk tangannya Abu Bakar. Boten juga Abu Bakar. Beliau tetap. Beliau tidak bergerak sedikit pun. Racun ular niku sudah menjalar ke tangan Abu Bakar. Bayangkan niki ular gurun pasir. Racunnya pasti sangat ampuh. Tangannya Abu Bakar niku abuh, panas karena racun sudah mulai beraksi. Betul beliau tidak menggerakkan tangannya. Betul mulutnya Sayyidina Abu Bakar itu tidak berseru. Tapi matanya rupanya enggak bisa dibohongi. Air matanya netes karena kesakitan. Dan tetesan air mata niku kena pipi baginda Rasul. Bangunlah Rasulullah. Begitu Rasulullah bangun, "Pak, Mas sampean nangis ta?" "Mboten ya Rasul, ngapunten nggih, ngapunten." Ngapunten ya Rasul, kalau air mata kulo membangunkan jenengan. Oh enggak apa-apa kok Mas, saya sudah agak lama kok tidurnya. Kenapa sampean nangis? Nih jenengan ditanglatakan ngoten. Niki lho gara-gara jenengan. Gak perasaan. Boten anu ya Rasul, niki lho kepatuk ular. Akhirnya baginda Rasul ambil tangannya Abu Bakar, beliau tiup. Tidak ditulis teng kitab niku doanya nopo. Seandainya ditulis lumayan juga nggih Bapak-bapak. Enggak ditulis, hanya ditep sembuh. Biiznillah. Jadi seorang tokoh niku harus punya ilmu persuwukan. Jenengan yang menjadi tokoh di masyarakat, kalau ada orang minta anu Ustaz, anak saya niki pusing, nyuwun disuwuk. Jangan ditolak, Pak. Nggih, tumbaso aku ah. Kok katos orang gagah niku. Tumbas aku ampun alit-alit nggih sakalon. Biar boten habis. Terus katanya Abah kula diajari Abah niki. Sering kan santri niku boten betah. Sering riyen niku sowan ke Abah kali istri. Abah, si Fatimah boten betah, tolong disuwuaken. Abah si sinten Maryam boten betah, nyuwun disuwuk. Terus istri kula didhawuhi oleh Abah, "Dah, dalem, Mbah. Suwun sendiri dah, biar enggak sering-sering ke sini." Diutus nyuwuk sendiri. Sanes kula yang diutus nyuwuk, istri kula yang diutus nyuwuk. Suwun sendiri dah, biar enggak sering-sering ke sini. Terus beliau dawuh wocokno Fatihah. Kemudian nyuwun nang pangeran, mudah-mudahan anak ini diberi betah. Nggih ngoten niku kali istri kula dipraktekan betah niku. Nggih maklum masih ada nasab de ke Abah. Pernah kula niku nggih mboten betah malang niku. Nggih berarti nek mboten betah niku yang disalahkan sinten? Kurang yakin yang minum. Nek jenengan ngasih obat sudah disuwuk dengan air niku kok ternyata belum sembuh, satu, memang wayahe belum sembuh. Ngoten mawon. Pak, kok boten sembuh-sembuh? Nggih tereng wancine, Bu. Nggih mangke tambahi lagi sampai sebulan sembuh. Memang sudah waktunya sembuh. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, sembuhlah tangan Abu Bakar. Begitu tangan Abu Bakar sembuh, Nabi bilang kepada ular-ular, "Metu, metu. Keluarlah ular niku." Begitu ular niku keluar, Kanjeng Nabi bilang pada ular itu, "Ngapain sih lar-lar? Sampean kok nggigit tangannya sahabat saya?" "Ngapunten ya Rasul. Ngeten lho ceritani." Oh, jadi ular niku bisa bercerita juga di hadapan Kanjeng Nabi. "Ya Rasulullah, saya hidup di gua yang gelap ini sudah bertahun-tahun. Guanya sudah gelap, ada di bolongan lagi saya, tambah gelap kuadrat. Begitu panjenengan rawuh masuk ke dalam gua ini terang benderang." Makanya Kanjeng Nabi niku nurun fauqa nurin. Maka tempat yang gelap ketika Rasulullah rawuh, karena Rasulullah niku nurun fauqa nur, maka tempat itu menjadi terang benderang. Dan banyak sahabat yang menyaksikan hal ini. Salah seorang istri Rasul juga pernah bersaksi, begitu rumahnya gelap, Rasulullah rawuh ke rumahnya, ternyata rumahnya menjadi terang benderang, seperti ada lampu yang sangat terang. Bahkan beliau menceritakan, "Seandainya saya harus mencari jarum di tumpukan jerami, saya pasti ketemu, saking terangnya cahaya yang dipancarkan oleh baginda Rasul." Enten kali kula kali panjenengan masuk rumah tambah jeblek ngoten. Hadirin rahimakumullah, "Ya Rasul, begitu panjenengan masuk terang benderang gua niki. Lah kula ya Rasul, kula niki hambanya Allah, makhluknya Allah yang hina. Jasad kula niki jasad yang hina. Bahkan kadang-kadang kalau ketemu orang kula niku dikejar dipateni ya Rasul. Betapa saya mendapatkan kesempatan yang sangat istimewa ketika panjenengan diampirkan oleh Allah ke tempat kulo. Jadi kulo merasa sangat senang dan kulo hanya pingin ningali jenengan saking dekat." Hebat nopo boten ular niki. Langge ya Rasul, wong hanya pingin ngelihat mawon sahabat jenengan niku lho malah ngalang-ngalangi kula. Niki kados napa niku banser. Ada orang mau salaman kepada kiai, minggir, enggak usah. Begitu orang enggak ada, piyambakipun salaman gitu. Nakalan niku nangene. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, begitu kula hanya sekedar pingin melihat, ditutup. Nggih kula nutup ya Rasul, kula patuh dia. Apapun akan saya lakukan karena saya pingin melihat wajah jenengan yang mulia. Kula sudah merasa senang karena kula pernah bisa melihat wajah panjenengan. Hadirin rahimakumullah, pelajaran yang sangat hebat yang dilakukan oleh Abu Bakar berkorban demi sahabatnya. Pelajaran yang kita ambil dari ulwat, betapa ular itu memanfaatkan kedatangan Nabi. Kadang-kadang boten nggih kula kale panjenengan, desa kula kale desa panjenengan dirawuhi Romo Yai Jamal Abah. Kinten-kinten rawuh napa boten jenengan ngaos? Nik rawuh berarti sampean sami kale ular. Nik boten rawuh nggih kalah dengan ular. Di daerah jenengan wonten maulid atau wonten peringatan maulid Maulidir Rasul, mendatangkan Habib Alwi, mendatangkan Habib Jamal. Kebetulan ini enggak usah jauh-jauh ke Malang, Habib Jamal rawuh. Nggih jenengan juga rawuh ke tempat itu. Kalau enggak rawuh berarti kalah dengan ular. Para hadirin ingkang sangat kula muliakan, kula tangleti, niki yang salah sinten? Sayyidina Abu Bakar apa ular niki? Tidak ada yang salah, semuanya sama-sama benar. Sayyidina Abu Bakar benar, ular juga benar. Hadirin ingkang sangat kula muliakan, betapa hebat Sayyidina Abu Bakar. Sehingga Kanjeng Nabi pernah ingin tahu seperti apa derajat sahabatnya yang bernama Abu Bakar. Beliau bertanya pada pada malaikat Jibril, "Ya Jibril, dalam ya Rasul, seperti apa kemuliaan sahabat saya yang bernama Umar?" Jadi Kanjeng Nabi itu ingin tahu kapasitas Sayyidina Umar. Niku tanya kepada malaikat Jibril. Kemudian Jibril menjawab, "Ya Rasul, sahabat jenengan yang bernama Umar niku sahabat hebat. Seandainya lautan yang ada di dunia ini airnya semuanya dijadikan tinta, pepohonan yang tumbuh di atas bumi itu dijadikan pena untuk menulis kehebatan sahabatmu yang bernama Umar, niscaya tidak cukup ya Rasul." Subhanallah, betapa hebatnya Sayyidina Umar. Oh ngoten tabrir. Nggih ya Rasul. Kalau Umar saja sudah seperti itu, bagaimana halnya dengan sahabatku yang satunya, yakni Abu Bakar? Niku ya Rasul benten. Umar adalah satu kebaikan di antara kebaikan-kebaikannya Sayyidina Abu Bakar. Jadi subhanallah. Maka tidak perlu kita menggugat. Kadang-kadang ada orang menggugat hierarki pemilihan khalifah niku. Khalifah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum. Niku juga berdasarkan kedekatan beliau-beliau dengan Kanjeng Nabi. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah. Niku fragmen kecil yang terjadi di Gua Hira. Begitu Nabi sampai di Madinah, yang dilakukan oleh Nabi adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Ansor niku dalam Al-Quran ditulis walladzina tabawwa'u ad-darah, orang-orang yang telah menempati rumah, penduduk asli Yasrib. Walladzina tabawwa'u ad-darah wal imana min qablihim, mereka beriman sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Jadi setelah mendengar cerita Rasulullah, mereka sudah beriman pada Kanjeng Nabi. Sehingga mereka sangat menunggu kedatangan Kanjeng Nabi. Bahkan ibu-ibu Fatayat niku repot untuk mempersiapkan menyambut kedatangan Kanjeng Rasul. Begitu Rasulullah datang, para Fatayat Muslimat niku langsung tola'al badaru alaina. Monggo sarang-sarang. Al-Badru sambil bayangkan pada masa itu min saniyatil wada wajaba syukru saking bahagianya, saking bersyukurnya karena Rasulullah hadir di Yatsrib. Para hadirin ingkang sangat kula muliakan, ketika Rasulullah hadir di Yatsrib, orang-orang Madinah, orang-orang Yatsrib niku ditulis tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat mencintai pendatang. Tidak sama seperti di Indonesia. Di sampit niku pendatang dengan penduduk asli niku tukaran terus. Niki boten, orang-orang Ansor niku sangat mencintai kaum muhajirin. Bahkan dalam kitab, dalam ayat niku ditulis wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Sama sekali dalam hati mereka tidak menaruh keinginan terhadap apa-apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Bukan hanya itu, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Mereka mengalahkan dirinya sendiri lebih mendahulukan kaum muhajirin. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Makanya kalau kita melihat strategi, salah satu di antara strategi dalam pengembangan Islam yang dilakukan oleh baginda Rasul, orang kafir Quraisy niki kan orang yang senang sejak zaman dahulu senang berperang. Masalah kecil saja dibesarkan sehingga peperangan antara suku demi suku, suku dan suku niku sudah menjadi hal yang biasa. Begitu Rasulullah datang, mereka diikat dalam sebuah ikatan yang besar yang disebut dengan ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wathaniyah, ada ukhuwah basyariyah. Niki yang dilakukan oleh baginda Rasul. Rasul niku mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Satu orang dipersaudarakan dengan orang yang lain. Salah satu yang dipersaudarakan niku poro bapak poro ibu adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Niku dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Sahabat Abdurrahman bin Auf niku orang muhajirin. Sedangkan sahabat Sa'ad bin Rabi niki orang ansor. Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Yatsrib, ke Madinah, dipersaudarakan dengan Sa'ad. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad? Subhanallah, betapa hebat Sa'ad niku. Wahai Abdurrahman, antara saya dan sampean sekarang sudah bukan orang lain. Kita dipersaudarakan oleh orang yang mulia, yakni baginda Rasul. Maka kamu jangan sungkan-sungkan ya. Ini rumah saya bagi menjadi dua, separuh milik sampean, separuh milik saya. Disekat pak, kepantun agung patos triplek ngoten niku, kemudian disekat. Begitu disekat, ini separuh milik sampean, separuh untuk saya dan keluarga saya. Abdurrahman, saya punya kebun di sana, kata Sa'ad. Kebun saya bagi dua sekarang, separuh untuk sampean, separuh untuk saya. Kata Sa'ad, aku punya istri. Tidak hanya satu. Ini. Teng. Sampean lihat. Mana yang sampean taksir. Mana yang sampean sukai. Saya cerai. Ambil sampean. Sakit pak sinengan kata sengatan. Paling kulo kali pancenengan benten. Ini saya punya koleksi tiga. Tapi jangan ambil yang ini ya. Yang itu saja. Kadang-kadang kita kalau bersedekah kan menjatahkan, Pak. Tidak orang dipersilakan memilih, kan? Sahabat Ansar boten ngoten, mereka lah yang memilih. Kebun saya bagi dua, sampean ambil yang sebelah mana, sisanya untuk saya. Rumah saya bagi dua, yang sebelah mana sampean suka, saya sisanya. Istri saya, sampean lihat mana yang sampean suka, yang enggak suka saya ambil. Subhanallah. Inilah yang disebut wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Mereka adalah orang yang mendahulukan kaum muhajirin sekalipun mereka butuh. Para bapak, para ibu, bagaimana akhlak kaum muhajirin? Ini yang harus jenengan juga kita pahami. Ternyata kaum muhajirin yang diwakili cerita niki kali Abdurrahman bin Auf itu tidak berkata, matur nuwun jazakumullah alhamdulillah semoga Allah ingkang bales. Mboten ngoten ternyata. Diambil rumahnya, diambil kebunnya, kemudian dipilih yang niku mawon ya, yang paling muda niku. Mboten ngoten ternyata Abdurrahman bin Auf. Dia bilang kepada sahabat Sa'ad bin Rabi, wahai saudaraku Sa'ad bin Abi Rabi, betapa mulianya engkau. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan kamu. Terima kasih engkau telah memberikan separuh rumahmu untuk saya. Terima kasih engkau telah memberikan separuh kebunmu untuk saya. Juga terima kasih engkau telah menawarkan satu istri di antara istri-istri sampean. Tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan saya menolak, tapi tolong beri saya pinjaman uang dan tolong tunjukkan di mana pasar. Mentalnya betul-betul mental hebat, bukan mental proposal. Matur nuwun, matur nuwun, jazakumullah ahsanal jaza. Boten, mentalnya mental wira usahawan. Karena mereka, karena sahabat Abdurrahman bin Auf itu ketika di Mekah, dia adalah seorang pedagang yang hebat. Dia memiliki ilmu tentang perdagangan dan dia merasa enggak enak kalau hidup di bawah bantuan orang baik. Makanya jangan jadi, jangan katakan yang Nabi, jangan kita menjadi beban untuk orang lain. Mas-mas, pondok, arek-arek pondok, sampai kapan sampean menjadi beban orang tua? Sekarang menjadi bebannya orang tua, nanti kalau kawin menjadi bebannya morotuo. Ya harus punya jiwa, nopo niku entrepreneurship, harus punya jiwa usaha sebagaimana yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Lari-lari panti asuhan niku kula matur teng abah, kula pingin agar mereka tidak selalu di bawah tangannya, tapi mereka harus bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Kalau ada orang mau meminta, mereka lah yang butuh kepada yatim. Jadi bukan yatim yang butuh pada orang. Sekarang itu orang yang butuh untuk menyalurkan harta bendanya. Kalau dulu kan harus minta, minta boten kasihan. Anak-anak kita didiklah dengan pendidikan bahwa mereka diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Inilah yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Abdurrahman bin Auf dipinjami uang, kemudian Abdurrahman bin Auf dikasih tahu pasarnya sebelah sana, Mas. Kemudian Abdurrahman bin Auf memikul minyak, kemudian beliau pergi ke pasar untuk jualan minyak. Inilah Abdurrahman bin Auf. Kemudian Kanjeng Nabi ketemu Abdurrahman bin Auf di tengah jalan sedang jualan minyak niku. Abdurrahman, kayaknya ada tanda di wajah kamu kalau kamu sudah kawin. Nggih ya Rasul, alhamdulillah sampun kula sampun kawin. Kemudian Rasulullah dawuh, barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doa Kanjeng Nabi kepada Abdurrahman bin Auf. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, betapa indah apa yang dilakukan oleh kaum muhajirin dan ansar. Makanya kalau kaum muhajirin niku dikatakan ulaika humus shodiqun, sedangkan kaum ansar niku ulaika humul muflihun. Kalau kita berbicara tentang kehebatan muhajirin dan ansar, tidak akan ada habisnya. Terus bagaimana nasib kita? Muhajirin tidak, ansar juga tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita munculkan dalam diri kita perasaan bersyukur kepada Allah karena Allah telah mentakdir kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Apakah kita tidak istimewa? Istimewa Bapak, istimewa Bu. Sebab Kanjeng Nabi ini ku dawuh, tuba liman yarani wa amana bi. Beruntung sekali orang yang melihat saya lantas beriman kepada saya. Niki sinten? Sahabat. Sahabat itu adalah orang-orang yang diberi kesempatan melihat, bertemu, berkumpul dengan Rasulullah walau hanya satu kali, kemudian mereka beriman. Tapi bagaimana kita yang tidak pernah bertemu dengan Rasul, kita yang tidak pernah melihat Rasul, bahkan bermimpi pun sulit. Apakah kita tidak tuba? Ternyata Kanjeng Nabi dawuh, summa tuba, summa tuba, summa tuba. Dalam riwayat yang lain diulang sampai 5 kali. Sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung. Liman lam yaroni wa amanabi. Orang-orang yang sekalipun ia tidak melihat saya, tapi mereka beriman kepada saya. Niki kulo kali panjenengan, amin, Allahumma amin. Betapa beruntungnya kulo kali panjenengan, karena oleh Kanjeng Nabi didawuhi sampai 3 kali. Asalkan beriman kepada Kanjeng Nabi. Logikanya ngeten. Kalau kaum muhajirin niku beriman kepada baginda Rasul, kalau kaum ansar niku mencintai baginda Rasul, kulo kinten hebat. Tapi mungkin agak biasa nih. Karena mereka melihat seperti apa akhlak Rasulullah. Karena mereka tahu seperti apa kemuliaan baginda Nabi. Kalau mereka beriman kepada Kanjeng Nabi, maka itu adalah hal yang sangat biasa. Ada seorang yang ketika itu Nabi sedang berpisah dengan para sahabat, Nabi duduk-duduk di belakang pohon. Begitu Nabi duduk-duduk, pedangnya niku ditaruh di sampingnya. Tiba-tiba datang seorang, ngambil pedangnya, kemudian diunus, ditaruh di leher Rasulullah. Kemudian laki-laki ini bilang, Muhammad bangun, kalau saat ini saya tebas leher kamu, siapa yang akan menolong kamu? Kanjeng Nabi dawuh, Allah. Ketika Allah diucapkan oleh lisan yang mulia dengan keyakinan yang amat sangat, gemeter tiang niki, lumpuh tiang niki, jatuh pedangnya. Kemudian diambil oleh Rasulullah pedangnya gantian. Nah, saiki nek sampean tak tebas lehernya, sapa sing bantu sampean? Mas nonton. Ya wis sudah, lain kali aja ngono ya. Nek jenengan pripun, Mas? Seweng. Daripada dia yang mendahului, seharusnya saya yang mendahului. Saking hebatnya akhlak Rasulullah seperti ini, Rasulullah akhirnya orang-orang itu beriman dan mencintai Rasulullah. Betapa banyak para sahabat itu yang beriman karena tahu betapa Rasulullah niku memiliki akhlak yang mulia. Keberimanan mereka niki dibilangi tuba, beruntung. Tapi keberimanan kita itu dinilai sangat beruntung, sangat beruntung, sangat beruntung. Sekalipun kita mengenal Kanjeng Nabi niku lewat guru MI kita. Ada seorang Nabi bernama Muhammad, putranya Abdullah, ibunya Aminah. Wah, dia hijrah. Kalau baca Nurul Yakin niku lho, Pak. Hanya sekedar baca, tidak pernah berkumpul, tidak pernah melihat, tidak pernah bermimpi. Lantas berani beriman, berani membaca solawat. Maka Rasulullah memberi penghargaan yang tinggi kepada kita dengan dawuhnya, summa tuba, summa tuba, summa tuba. Mudah-mudahan keberimanan kita pada Kanjeng Nabi mampu kita pertahankan ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, terus generasi yang ketiga yang dikehendaki oleh Al-Quran dalam ayat yang ke-10 Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim orang-orang yang datang setelah masa Muhajirin dan Ansor. Niki termasuk kulo kali panjenengan. Pasca kaum Muhajirin dan Ansor, niku generasi ketiga. Apa kehebatan generasi ketiga ini? Mari kita lihat bagaimana ayatnya berbicara. Yaquluna Rabbana ghufir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Orang yang datang setelah kaum Muhajirin, umat Nabi Muhammad yang datang setelah pasca kaum Muhajirin niki, yaquluna, sifat yang pertama, mereka yaquluna selalu berkata, selalu berdoa. Lafadz yaquluna niku fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu katanya anak-anak MI niku, kata-kata anak MTs Fatah Hashim niku, fi'il mudhari niku zamannya hal dan mustakbal. Hal itu saat ini, mustakbal itu akan datang. Saat ini mereka berdoa, besok mereka berdoa, besok lusa mereka berdoa, minggu depan mereka berdoa, tahun depan mereka berdoa. Jadi doanya itu kontinu secara istiqomah. Apa yang keluar dari lisan mereka? Pertama adalah Rabbana, sebuah pengakuan ketauhidan yang sangat tinggi. Rabbana, ya Allah, engkau adalah zat yang ngatur kami. Kami ini semua dalam pengaturan panjenengan. Maka kami enggak berani mengatur jenengan. Enggak berani. Maka mangke pada makalah yang ketiga di buku niku kan wonten tentang pengaturan diri. Para bapak, para ibu, setelah mereka menganggap, setelah mereka yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang mengatur mereka, kemudian secara khusyuk mereka mengakui, ighfir lana. Ya Allah, kula niki hambanipun panjenengan. Panjenengan telah ngatur api dumateng kula, nyuruh api dumateng kula. Ternyata kula niki orang-orang yang kurang ajar. Kulo bermaksiat, mata bermaksiat, lisan bermaksiat, telinga bermaksiat, tangan ge bermaksiat. Maka ya Allah, kulo hanya ngemis setunggal saking jenengan, ighfir lana. Ini sebuah pengakuan poro bapak. Ya Allah, engkau lah yang maha pengampun. Jadi ciri umat Nabi Muhammad itu adalah orang yang merasa dirinya kotor. Bukan sebaliknya, orang yang merasa dirinya bersih. Orang yang merasa dirinya bersih niku adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Mereka menganggap kalau mereka itu anak-anaknya Allah, bahkan kekasih-kekasih Allah. Maka ada kata-kata, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu menganggap-nganggap diri kamu sebagai orang yang bersih. Jadi umat yang hebat itu adalah umat yang selalu merasa banyak dosa. Umat yang merasa selalu punya banyak salah. Dan terus memohon agar Allah memberikan maaf. Sebagai bahan koreksi, poro bapak. Kalau pada tahun 1432, istighfar kita pinten niku nggih. Mboten tentu Gus. Kalau wonten undangan tahlil nggih lumayan kathah. Jadi ini pas undangan tahlil sore ada tahlil, malam ada tahlil, niku nggih lumayan istighfarnya banyak, tapi ning nggih boten nggih gini sempat mau. Kalau kemarin kita hanya beristighfar ping 100, maka harus ada peningkatan. Tahun 1433 ditambahi menjadi 101. Sing penting wonten tambahan nggih, 102 atau 103. Nggih. Anu Gus, biar boten kaget malaikatnya nyatetnya. Nggih, sing penting wonten tambahan, sekedik demi sekedik lama-lama kan menjadi bukit. Nggih, terserah jenengan, yang penting wonten tambahan. Bahasanya Mbah Yai Jalil, ngulina nu istighfar. Hadirin rahimakumullah, kula tidak dalam kapasitas saat ini menerangkan tentang fadilah istighfar. Yang kedua, orang yang baik, umat Nabi Muhammad yang generasi ketiga itu, yang kedua, yang pertama itu mengakui adanya Allah, yang kedua memohon maaf untuk dirinya sendiri, yang ketiga adalah wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Mereka tidak lupa untuk memintakan ampun kepada Allah pada saudara-saudara mereka, keluarga-keluarga mereka, leluhur-leluhur mereka yang telah sumarif terlebih dahulu dalam keadaan beriman. Kalau ada orang memohon ampun untuk dirinya sendiri, lupa memohonkan ampun untuk orang lain, niku namini egois, hanya agar dirinya saja yang bersih. Tapi umat Nabi Muhammad seharusnya begitu. Dia juga tidak lupa mendoakan orang tuanya. Kalau saat ini kita dalam kondisi lupa memohonkan doa untuk orang tua kita, jangan berharap anak kita akan mendoakan kita. Kalau kita saat ini tidak pernah siarah ke makomnya leluhur-leluhur kita, jangan berharap anak-anak kita kelak akan mensiarai kita. Karena dawuhnya birru aba'akum tabirru abna'akum, berbaktilah kamu kepada bapak-bapak kamu, maka anak kamu pasti akan berbakti kepada kamu. Hadirin rahimakumullah, niki kalau bahasa Jawanya hukum karma. Enggak pernah ke makom orang tuanya, nanti ketika kita sudah dimakomkan, ya jangan arep-arep anak kita ke makom kita. Paling ke makom kita itu ya sekedar sirsiran pakai sepeda motor di sampingnya makom, karena tidak ada satpol PP kalau di makom. Ya na'udzubillah wal iyadzubillah. Para hadirin yang sangat kula muliakan, betapa penting untuk memintakan ampun kepada orang lain. Karena saking pentingnya, seorang khatib juga diperintahkan untuk mendoakan, memohonkan ampun orang-orang muslim. Allah maufir lil muslimin. Kadang-kadang kalau sudah Allah maufir lil muslimin wal muslimat, itu kan waktunya bangun gitu. Allah maufir lil muslimin wal muslimat. Hei, bangun, sudah selesai khutbahnya gitu. Imamnya kadang-kadang malah dikerahkan, Allah maufir lil muslimin wal muslimat. Hei, bangun, sudah selesai khutbahnya. Hadirin yang sangat kula muliakan, niku yang ketiga. Yang keempat, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Seorang umat Nabi Muhammad yang datang setelah masa Muhajirin dan Ansar, dia harus berusaha sekuat tenaga memohon kepada Allah agar hatinya tidak dipenuhi dengan ghillan, agar hatinya tidak terisi oleh unek-unek elek pada orang lain. 3, 4 ya Pak. Pertama, napa niku, mengakui keesaan Allah. Yang kedua, senantiasa memohon ampun untuk dirinya. Yang ketiga, senantiasa juga memohonkan ampun untuk orang lain yang beriman. Dan yang terakhir, terus berusaha, terus memohon kepada Allah agar perasaan elek ini dihilangkan oleh Allah, diganti dengan perasaan api pada tetangga. Para hadirin yang sangat kula muliakan, niku sedikit sejarah tentang hijrah. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, ingkang terakhir, besok niku Asyura, tadi niki Tasu'a. Kanjeng Nabi niku melakukan Asyura. Kanjeng Nabi niku, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, beliau dawuh, kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah, wakana yasumuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Rasulullah itu sudah biasa melakukan puasa Asyura ketika Rasulullah belum hijrah. Begitu Rasulullah hijrah di Madinah, ada tambahan puasa, diwajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sekedar untuk motivasi, bukan puasanya karena ini, tapi puasanya karena ya betahuna fadlam minallahi waridwana. Hadis-hadis yang berbicara tentang pahala-pahala niku adalah hadis motivasi. Sebab ada orang yang tingkatannya beramal masih ingin pahala. Sinfun ya'budunallaha ala sabilir roja. Aku nik poso asyura opo pahalai. Niki katos anak kulo Mas Aan, Mbak Bilqis. Ni aku apal opo hadiahe. Ya wis hadiahe 5.000. Wah, ngapal lu sampai apal 5.000. Iku namanya masih anak kecil yang perlu dikasih motivasi. Nikolo kata panjenengan mungkin nggih, sing penting poso ngoten Pak nggih, sing penting besok poso, tapi kula diamanati untuk menyampaikan biar kata nikolo Pak, seandainya mereka tahu tentang fadilahnya puasa Asyura, pasti mereka puasanya lebih baik. Sebagaimana hadis yang mengatakan seandainya mereka tahu surga dan neraka gimana, wiritannya tambah api, ngeten. Niki namanya masih sebagai motivasi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauma asyura minal muharram, barang siapa yang berpuasa pada hari Asyura minal Muharram, tanggal hari ke-10 di bulan Muharram, a'tahu Allah Ta'ala thawab 10 alafi malakin, maka Allah akan memberi pahala bagi orang tersebut, subhanallah, 10.000, seperti 10.000-nya pahalanya malaikat. Wah Pak, pol-polan niki. Satu malaikat saja pinten niku. Niki 10.000. Aku rek ojo macam-macam. Pernah dapat pahalanya malaikat 10.000. Wah, jadi bangga sekarang buatan motivasi. Wa man shoma yauma asyura minal muharram u'tiya thawaba 10,000 hajjin wa mu'tamirin wa 10,000 syahidin. Barang siapa yang berpuasa pada hari ke-10 di bulan Muharram, maka Allah akan memberi orang itu pahala 10.000 orang haji, 10.000 orang umroh, 10.000 orang mati syahid. Niki betul-betul obral pahala, big sell niki bahasanya perdagangan niku. Obral. Jadi eman besok niku kalau enggak berpuasa sedang-sedang obral pahala. Cenengan kali kolo kan biasanya senengan barang-barang obral. Dengan harga yang sedikit dapat barang yang bagus. Dengan puasa satu hari tapi pahalanya seperti 10.000 orang haji. Kang, lapo sampean kok enggak haji-haji? Lapo atuh-atuh wong aku sudah dapat pahalanya 10.000 orang. Wah, bahaya ngeten iki. Para bapak, para ibu yang sangat kula muliakan, kula jadi ingat betul ketika Abah Dawuh datang kula teng kamaripun. Pada waktu itu pemerintah niku lho Pak, yang 2 tahun kemarin kan tempat hajinya jauh-jauh nggih Pak. Tempat hajinya maktabnya niku tebi-tebi. Pemerintah niku sering iklan ngeten. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini menjadi tamunya Allah, monggo bapak-bapak, ibu-ibu tidak usah terlalu mengejar sholat jamaah di Masjidil Haram. Sebab sholat di maktabnya itu pahalanya sama dengan di Masjidil Haram. Abah niku kucing ketawa tersenyum. Itu pemerintah kita. Jadi dalam satu sisi apik untuk ngayem. Terus Abah jauh, ya gak sama. Sama kuantitasnya, tapi tidak sama kualitasnya. Sama dapat pahala misalnya, sama sop pertama, sama dapat pahala 10 telur. Tapi yang depan niku telurnya ageng-ageng, wapi-wapi. Yang belakang niku telur kecil-kecil, telur puyuh. Sama-sama 10, tapi yang satu telurnya banyak, telurnya angsa yang ageng-ageng niku. Sedangkan yang jauh di maktab-maktab niku tetap dapat 10, tapi telur puyuh. Ya kalau telurnya puyuh, kalau telurnya burung gereja, ya tetap dapat 10, tapi kualitasnya beda. Hadirin rahimakumullah, niku bagi yang bisa berpuasa. Terus betapa Rasulullah niku sangat hebat. Rasulullah paham bahwa besok itu ada orang yang tidak bisa berpuasa. Leres bu, jenengan besok ampun memaksakan diri untuk berpuasa kalau haid. Malam minum pil biar besok mampet itu. Nggih mboten napa-napa. Tidak mampet-mampet, masih ada peluang untuk mendapatkan pahala. Niki bu, pirengaken. Wa man masaha yaduhu ala ra'si yatimin yauma asyura rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin darajatan. Barang siapa mengusap, mengeluskan tangannya pada kepalanya anak yatim pada hari Asyura, anak yatim besok gak usah kopiahan sehari-hari, gak apa-apa. Tawarkan ke tetangga-tetangga, ayo ini kepala gratis, kepala gratis. Barang siapa mengusapkan tangannya kepada kepalanya anak yatim, maka Allah angkat-angkat derajat. Setiap rambut itu darajatan, satu derajat. Kasihan ya anak yatim yang digundul-gundul, yang melanggar-melanggar itu. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, besok jenengan usap kepalanya anak yatim. Pun diusap tok bu. Le, sini le, minta pahala le, seret. Wes le, sana le. Sini le, tak minta le, seret. Wes le, sana le. Keterlaluan itu namanya. Nggih, disukani bebunga, ditumbasaken seragam, ditumbasaken buku, disukani yatra. Lah yatim enggak usah dikasih kuota 100.000 per orang pun cukup, Bu. Loh, dibandingkan ayo hitung-hitungan. Rambutnya anak yatim itu berapa? Satu anak, satu rambut dinilai satu derajat. Kalau satu derajat niku dihargai 10.000, ayo hitung-hitungan. Anggap saja rambutnya anak yatim itu pinten misalnya, pinten misalnya 1.000.000 rambut kali 10.000, nggih pinten niku. Jadi agak mahal juga ngoten niku. Nggih boten usah ngoten. Yang penting kita menunjukkan kasih sayang kepada anak yatim. Tapi mantun Asyura sudah enggak ada kasih sayang lagi boten niku, namanya muslim musiman. Wah, kalau pas pada hari Asyura anak yatim disantuni, setelah selesai Asyura anak yatim dilupakan. Nanti tahun depan lagi diingat. Jadi ingat sama anak yatim per tahun. Nggih, boten ngoten Bapak-bapak, Ibu-ibu. Itu yang kedua. Jadi Ibu-ibu masih ada dapat kesempatan besok ngusap anak yatim. Cari tetangga-tetangganya, kemudian diusap kepalanya. Berikan perhatian, berikan kasih sayang. Tidak usah dikasihani mereka. Berikan kasih sayang, berikan perhatian. Sebab mereka butuh perhatian. Yang kedua, yang ketiga, barangkali enggak nemu anak yatim, juga enggak bisa berpuasa. Masih ada yang lain. وَمَنْ فَطَّرَ مُؤْمِنًا لَيْلَةَ عَاشُورًا فَكَأَنَّمَا أَفْطَرَ عِنْدَهُ جَمِيعُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَشْبَعَ بُتُونَهُمْ. Barang siapa yang pada hari Asyura itu memberi buka pada orang yang berpuasa, maka seakan-akan orang itu telah mengundang seluruh umatnya Nabi Muhammad untuk makan bersama di rumahnya. Pol-polan niki bapak-bapak pahalanya. Wa asba'a butunahum, dan seperti mereka membuat kenyang seluruh perutnya umat Nabi Muhammad. Jadi ibu-ibu, besok jenengan ingkang boten saged poso, nyukani buka pada bapak. Ibu, ditangleti bapak niku pak niki jenengan badhe buka napa, buka kula napa buka sego. Yo cuma macam-macam mong sedang head ngeten nggih. Ditari bapaknya sekali-kali, Pak, besok jenengan ngersakaken napa gole, napa rawon, napa anu. Oh, Bu, pahalanya besar loh memberi buka sama orang yang sedang berpuasa. Aku gak gelem nek tempe. Sate, sate, nggih, Pak. Kula tumbasaken sate pun diotrone. Lho, balik nang aku. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, niku sedikit tentang Asyura. Ingkang jelas alhamdulillah Allah mentakdir kita bisa sampai kepada 10 Muharram. Mari kita jangan lewatkan kesempatan yang sangat mulia ini dengan mengisi ibadah. Nik saged tiga-tiga nipun, nggih, di samping puasa, memberi buka, juga memberi kasih sayang pada anak yatim. Tidak bisa tiga, nggih, turun dua. Tidak bisa dua, nggih, turun satu. Pokoknya jangan lewatkan kesempatan yang mulia itu, di mana Allah memberi pahala yang amat sangat kepada umat Nabi Muhammad dengan tidak melakukan aktivitas seperti yang diajarkan dan dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kekhilafan kula panjenengan, segala kesalahan kedua orang tua kita, segala kesalahan leluhur-leluhur kita, segala kesalahan guru-guru kita. Mudah-mudahan tahun yang akan kita jalani ini 1433 Hijriah, Allah membimbing kita, Allah memberikan hidayah kepada kita untuk terus bisa melakukan introspeksi diri, muhasabah ala nafas, dan sedikit demi sedikit melakukan peningkatan kuantitas dan peningkatan kualitas ibadah kita. Amin Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa لنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. Seluruh kehilafan mohon dimaafkan. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.